Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuwa barakallahu fikum, masyaallah, zadakumullah ilman wa hirsa. Untuk ashabul lughah diniatkan lagi dalam rangka himayatuddin, menjaga agama Islam. Manfaat dari menghafal hadis itu sangat besar kembalinya kepada diri antum masing-masing. Walaupun antum statusnya sebagai santri lughah, tidak ada masalah dan tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam menghafal hadis. Antum masih muda, masih energik, masih kuat, masih prima. Segala potensi yang dibutuhkan untuk berhasil ada pada diri antum semua. Jangan disia-siakan. Manfaatkan sebaik mungkin dengan menghafal sebanyak-banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertemuan berikutnya hadis yang akan kita baca, saya minta dari Kismul Lughah, Lughah 1 maupun Lughah 2 menghafal seluruhnya tanpa terkecuali. Kalau pemandangan seperti tadi terulang kembali, lain kali Kismul Lughah tidak usah masuk ke masjid. Jadi paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab ghuladu tahrimil ghulul, bab kerasnya keharaman sikap ghulul. Wa annahu la yadkhulul jannah illal mu'minun, dan bahwasanya tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Al-ghulul, yang dimaksud dengan ghulul, khanifidina azani Allah wa iyakum, fil lughah secara bahasa yutlaqu 'alal khiyanah mutlaqan. Ghulul secara bahasa digunakan untuk menyebut tindakan khianat secara mutlak. Semua tindakan khianat disebut dengan ghulul. Ini arti secara bahasa. Thumma ghalaba alaihi istu'amaluhu fil khiyanah minal ghanimah. Thumma ghalaba alaihi istu'amaluhu fil khiyanah minal ghanimah. Kemudian kata ini lebih sering digunakan untuk menjelaskan khianat dalam urusan ghanimah. Ya, khianat dalam urusan ghanimah. Mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Dibawakan di sini dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kita baca hadis yang pertama, hadisnya Umar ibnul Khattab. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathani Zuhair ibnu Harbin, telah menceritakan kepadaku Zuhair ibnu Harbin Abu Khaythamah Fiqatun. Qala haddathana Hashim ibnu al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Hashim ibnu al-Qasim al-Baghdadi. Qala haddathana Ikrimah ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ammar tabi'iyun fiqah. Qala haddathani Simak al-Hanafi, telah menceritakan kepadaku Simak al-Hanafi Abu Zumail. Qala haddathani Abdullah ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Abbas. Qala haddathani Umar ibnu al-Khattab, telah menceritakan kepadaku Umar ibnu al-Khattab Amirul Mukminin. Qala, Umar bercerita, lamma kana yawmu Khaybar, ketika peristiwa perang Khaybar terjadi. Perang Khaybar, ini perang antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi, terjadi pada tahun 7 Hijriah. Pada peristiwa tersebut Rasulullah alaihi salatu wassalam menikah dengan Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Ketika itu Safiyyah termasuk tawanan perang. Kemudian singkat ceritanya dipinang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena Safiyyah ini termasuk bangsawan, wanita terpandang di daerah tersebut. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Setelah Safiyyah dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka para sahabat serentak membebaskan budak-budak mereka, tawanan-tawanan mereka, karena masih punya hubungan kekerabatan dengan Safiyyah bintu Huyai, yang setelah dinikahi oleh Nabi berubah statusnya menjadi Ummahatul Mukminin. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kata Umar bin Al-Khattab, lamma kana yawmu Khaybar, ketika peristiwa Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejumlah orang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang. Nafarun ini kalau dimaksudkan jama'atun minar rijal, sejumlah orang dari laki-laki, yutlaku dunal asyarah, dimaksudkan pada kumpulan yang jumlahnya kurang dari 10 orang. wa yutlaqu 'alan nasi kullihim, bisa juga digunakan untuk menyebut kumpulan manusia secara umum. Kalau bercampur laki dan perempuan atau hanya perempuan saja, tidak terbatas pada jumlah tertentu. Tetapi kalau dimaksudkan rombongan laki-laki, kata nafarun biasa digunakan untuk bilangan di bawah 10 orang, tidak sampai 10 orang. Fanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Fakalu, mereka beberapa sahabat Nabi mengatakan, fulanun syahid, fulan syahid. Mereka menyebut nama si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Hatta marru ala rajulin, sampai ketika itu mereka melewati salah seorang prajurit. Faqalu fulanun syahid, sekelompok sahabat tadi kembali mengatakan, oh fulan ini yang baru lewat termasuk syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, tidak. Sebelumnya Rasul dalam riwayat ini, khamidina azani Allah wa iyyakum, belum berkomentar. Ketika ada seorang laki-laki yang melewati para sahabat, kemudian sekelompok sahabat tadi mengatakan fulan syahid, Rasul angkat bicara dan mengatakan, kalla, inni ra'aituhu finnar, tidak, si fulan yang kalian tunjuk tidak termasuk syahid. Aku melihatnya berada di dalam neraka. Fi burdatin ghallaha, hukuman atas burdah yang dia sembunyikan dari ghanimah. Burdah faubun mukhattatun, burdah itu jenis kain atau baju yang bergaris, ada motif garis-garisnya. Au aba'atin, atau aba'ah. Aba'ah nau'un minathiyab, ini jenis baju yang sudah dikenal. Jadi Rasul mengatakan, laki-laki yang kalian anggap syahid, dia bukanlah syahid, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Aku melihatnya berada di dalam neraka karena dia melakukan ghulul, menyembunyikan ghanimah sebelum dibagikan. Ghanimahnya berupa apa? Burdah atau aba'ah, hanya sejenis kain atau baju yang bermotif garis-garis. Khadibudina azaniyallahu wa iyyakum, bukan perkara yang besar. Yang disembunyikan bukan emas sebesar kepala kerbau, yang disembunyikan juga bukan perak sekian peti misalkan, enggak. Yang disembunyikan burdah, satu baju. Fadibuduna azaniyallahu wa iyyakum. Akibat tindakan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum laki-laki tadi di dalam neraka, wal'ayyadu billah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ya Ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab, idhab, pergilah, fanadi finnas, umumkan kepada umat manusia, annahu la yadkhulul jannah, tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga, illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Qala, Umar mengatakan, fa kharajtu, aku pun bergegas keluar. Fanadaitu, aku serukan, aku umumkan seperti perintah Nabi, ala innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Ketahuilah wahai para sahabat sekalian, tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Tayyib. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ghuladu tahrimil ghulul, haramnya perbuatan ghulul. Dan tingkat keharamannya termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam surat Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Tidaklah pantas seorang nabi melakukan ghulul. "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat ghulul, kelak di hari kiamat dia akan membawa harta yang dia sembunyikan. Di dalam riwayat khamidina azani Allah wa iyakum, Rasul menyebutkan dengan detail, yang menyembunyikan sapi kelak di hari kiamat akan menggotong sapi, tergantung apa yang dia sembunyikan. Jadi kalau hululnya satu ekor sapi, dia gotong satu ekor sapi. Kalau dia hulul satu ekor onta, dia gotong satu ekor onta. Kalau 40 ekor, gotong semua. Kami biduna azaniyallahu wa iyyakum. Dan itu sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada para pelaku ghulul untuk menunjukkan tindakan tersebut rendah, hina, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat, ala taghlidi tahrimil ghulul, haramnya tindakan ghulul, wa annahu kabiratun, kaum muslimin juga sepakat tindakan ghulul adalah dosa besar. Wa 'alal ghal radduha, wajib bagi pelaku hulul mengembalikan harta yang dia sembunyikan. Kalau tidak ingin mendapatkan hukuman, dan sebagai bentuk taubatan nasuha, dikembalikan harta yang sudah dia beri, harta yang sudah dia sembunyikan. Kami bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada yang bertanya, apakah ghulul tidak dikatakan bentuk pencurian? Ya, apakah ghulul termasuk perbuatan mencuri? Kami bidina azani Allahu wa iyyakum. Dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi, na'am, al-ghulul minas sariqah, ghulul itu termasuk kategori mencuri. Pertanyaannya, kenapa pelaku pencurian ada hukuman had, potong tangan, sementara pelaku gulul tidak ada hukuman had? Ya, pelaku gulul tidak mendapatkan hukuman had. Kalau pelaku pencurian dapat hukuman had, potong tangan. Padahal secara definisi dalam pandangan fikih, ghulul termasuk kategori mencuri. Dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, jumhurul fuqaha, jumhur ahli fikih berpendapat annahu yu'zar, pelaku hudul diberi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu hukuman yang ditentukan oleh penguasa, ijtihad dari penguasa. Wala yuqta, tidak potong tangan. Kalau dihukum, iya, bentuk hukumannya ta'zir. Ta'zir itu hukuman jera hasil ijtihad penguasa. Jadi kalau penguasa menghukum dengan penjara, boleh dicambuk, boleh diarak, misalkan keliling kampung sembari diumumkan fulan berbuat ghulul, boleh. Atau dihukum dalam bentuk melakukan bakti sosial, ya, diperbantukan untuk membagikan konsumsi jamaah haji, misalkan. Al-muhim, hukuman-hukuman yang diberikan oleh penguasa disebut hukum ta'zir. Ini pendapat jumhur para ulama. Alasannya apa tidak dilakukan hukuman potong tangan? Kata mereka, wal mani'u min qat'ihi, yang menyebabkan pelaku ghulul tidak dipotong tangannya, anna lahu haqqan fil ghanimah, sebenarnya dia punya jatah ghanimah. Pelaku ghulul, ghulul kan dilakukan oleh para peserta peperangan, prajurit, kan gitu ya, sebelum dibagikan. Karena konteksnya dalam pembagian harta ghanimah, semua harta rampasan diserahkan kepada penguasa, diserahkan kepada komandan pasukan, komandan tertinggi. Nah, masa pengumpulan dia ambil duluan, sengaja disembunyikan, maka disebut dengan ghulul. Nah, pelaku ghulul sejatinya punya hak, punya jatah ghanimah. Andai kata dia tidak melakukan ghulul, dia tentu dapat jatah ghanimah. Wa tadra'ul hudud bisyubuhat. Sementara kaidah dalam ilmu fikih, hukuman had itu dibatalkan kalau ada syubhat, ketidakjelasan. Memang dia punya hak, tapi belum tentu hak yang dia dapatkan adalah harta yang dia sembunyikan. Karena alasan ini, jumhur fuqaha mengatakan pelaku ghulul tidak diberlakukan potong tangan, tetapi diberikan hukum ta'zir. Baik. Hakadai khanifidina azani wallahu wa iyaku. Wa fi hadzal hadis, ada yang lain untuk hadis ini. Idzamu dzambil khiyanah fil amwal. Idzamu dzambil khiyanah fil amwal. Besarnya dosa khianat dalam urusan harta. Secara umum, tidak hanya bab ghanimah, tapi secara umum mencakup semua amanah-amanah berupa harta. Sehingga secara khusus yang dipercaya sebagai bendahara, bendaharawan jabatan yang diberikan kepada orang terpercaya memegang keuangan, namanya bendahara. Mau itu skala kecil, bendahara dapur, bendahara kelas, bendahara kelompok makan, bendahara sakan, bendahara apa lagi? Bendahara-bendahara yang lain, hati-hati dalam menjalankan amanah dan tugas yang dibebankan. Khianat yang disengaja dalam urusan harta itu fatal akibatnya. Berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahgunakan fasilitas atau jabatan yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Ya, menggelapkan dana, ada tarikan-tarikan fiktif. Ya, ini cuma nasihat loh ya. Saya tidak menuduh atau mencurigai para bendahara sekalian. Nah, jangan matanya tertuju ke bendahara dapur. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Nah, ya, ini nasihat secara umum. Ya, nah, jangan sekali-kali terbetik keinginan-keinginan jahat menggelapkan dana atau laporan-laporan fiktif ya, yang berkaitan dengan masalah khianat urusan harta. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Suruh kami. Halo, Pak Muslimin. Naam. Begitu pula amanah-amanah harta yang sifatnya tidak mengikat. Kalau bendahara tadi kan mengikat, jabatan yang mengikat. Ini enggak mengikat. Misal kelas lughah 3. Kebetulan enggak ada yang tersinggung ya. Sini kan lughahnya cuma 2. Kelas lughah 3 mengajukan kepada wali kelasnya diteruskan kepada mudir am, kami minta dana untuk perbaikan kelas. Kelas mau kami renov, rencananya tidak dicat. Karena yang lain dicat, kelas kami mau lain daripada yang lain. Kita kasih keramik dinding. Ya, kita kasih keramik dinding. Motifnya motif harimau. Misalkan, dana yang dibutuhkan kurang lebih 30 juta. Ternyata proyek fiktif. Setelah turun dana 30 juta, santri-santri dari lughah 3 sanibidina azani allahu wa iyakum mengadakan parti-parti. Ya, bukan sekedar makan-makan, parti ya, walaupun kecil-kecilannya. Ya, cosplay parti-parti gitu ya. Makanya enggak ngerti parti itu apa. Ya, bakar ayam, bakar kambing, bakar ban, dan lain sebagainya. Setelah diaudit, ya, ada rapat bendahara, Kemudian ditemukan ini ada dana digelontorkan sebanyak 30 juta. Keperluannya apa? Keperluannya permintaan anak-anak Lughah 3 mau renovasi kelas. Ternyata setelah ditelusuri disadari tidak ada kelas Lughah 3. Ya, kemana dananya? Wah, ini jangan-jangan money laundry. Fani bidina azani wallahu wa iyyakum. Ya. Ini proyek-proyek fiktif. Hati-hati. Yang biasa bersentuhan dengan hal-hal semacam itu berusaha untuk amanah dalam menjalankan tugas karena urusannya berat. Fani bidina azani wallahu wa iyyakum. Bukan sekedar besar kecilnya nominal yang disembunyikan, tetapi dosa pelanggaran khianat dalam urusan harta itu yang diperhitungkan. Prajurit yang diceritakan dalam hadis Umar bin Al-Khattab yang kita baca, dikatakan oleh Nabi, inni ra'aituhu finnar. Aku melihatnya di neraka. Sebabnya apa? Fi burdatin ghallaha. Hanya gara-gara sehelai kain burdah. Satu helai baju burdah memang bagus, memang memikat, memang menarik perhatian. Tapi nominalnya kecil, hanya satu jubah. Berapa harga jubah? Sama mahal-mahalnya jubah, paling 2 juta lah. Kayaknya saya belum pernah lihat santri pakai jubah 2 juta. Dua. Kalau ini gratisan ini. Ini jubah gratisan. Harga jualnya rahis, 100.003. Fanifidina azani wallahu wa iyyakum. Cakar bongkar. Nah, tahu gak cakar bongkar? Pre-love. Tahu pre-love? Gak ngerti? Second. Oh, belum paham juga. Bekas. Ya. 100.000 dapat 3. Memang beda. Kalau yang pakai itu harismatik, kelihatan mahal. Gitu ya. Nah, taruhlah sak mahal-mahalnya jubah 2 juta. Satu picisnya 2 juta. Yang antum kenakan mentoknya paling berapa? 400, 500. Itu sudah wah. Ya, mungkin antum beli disiapkan untuk nikah. Padahal nikahnya 15 tahun kemudian. Kana yudina azani Allahu wa iyyakum. 2 juta lah mentok-mentoknya. Masuk neraka hanya gara-gara burdah sehelai kain. Satu picis baju, taruhlah sak mahal-mahalnya 2 juta. Sebanding apa enggak dengan hukuman disiksa dalam neraka? Enggak sebanding. Menunjukkan apa? Bukan besar kecilnya nominal yang disembunyikan, tetapi dosa khianat dalam urusan harta yang betul-betul diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya, para bendahara-bendahara, ya. Kemudian pelaku-pelaku proyek, ya, di antara santri ada yang memang masyaallah ini, ada skill-skill kontraktor gitu ya. Skill-skill apa namanya? Pemegang tender-tender raksasa gitu ya. Nah, proyek ini dia pegang, proyek ini dia pegang, dia tahu ini apa namanya harus sekian dana yang dibutuhkan. Masya Allah, itu skill. Ya, tidak perlu kuliah ekonomi, antum bisa. Fani fituna azani allahu wa iyyakum. Sering-sering disuruh. Ya, nanti tumbuh sendiri. Fani fituna azani allahu wa iyyakum. Baik. Wafi ayuban, faedah yang berikutnya. Ini yang lebih mengerikan. Asyhadah fi sabilillah la tukaffiru huquqal ibad. gugur di medan tempur, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tukathiru, tidak bisa menggugurkan huquqal ibad, hak antar hamba. Mati syahid keutamaannya besar, surga jaminannya, 70 bidadari menanti, khanifidina azani Allah wa iyakum. Tetapi itu semua tidak bisa menghapuskan dosa dan kezaliman antara hamba. Kalau kita pernah khianat terhadap saudara kita, mendolimi saudara kita, terutama kaitannya harta, ya, pinjam uang, ngilang. Ya, ini salah satu keajaiban akhir zaman. Ya, manusia itu bisa sakti tanpa puasa mutih 40 hari. Caranya ngutang. Kalau sudah ngutang, ngilang. Kami gitu na azani Allahu wa iyyakum. Sakti itu. Dilacak enggak ketemu. Ya, luar biasa. Seolah-olah ditelan bumi. Kami gitu na azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Meskipun kita punya amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu wa dhurriyatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncak amalan tertinggi dalam Islam jihad fi sabilillah. Mati syahid tidak menggugurkan hak-hak sesama hamba. Kalau dosa antara kita dengan Allah bisa terampuni, bisa dihapus dengan jihad fi sabilillah. Tetapi kalau urusan hak sesama hamba tidak bisa. Apalagi kalau amalannya biasa-biasa saja. Mati syahid mbak, punya puasa yang banyak juga tidak, berwalidin ya biasa-biasa saja, kok kemudian mengebelikan dosa yang berkaitan dengan urusan hak-hak sesama hamba. Ini yang perlu diwaspadai. Naam, hakada ikhanibudina azani Allahu wa iyakum. Tayyib. Fadihadal hadith, hadith ini pula, ma'asyurah muslimin azani Allahu wa iyakum, menunjukkan kepada kita dalilun ala annahu la yanbaghi lana an nahkuma ala syakhsin bi annahu syahid. Hadis ini termasuk dalil ala annahu la yanbaghi lana, tidak selayaknya bagi kita, an nahkuma ala syakhsin, menghukumi seseorang bi annahu syahid, sebagai seorang syahid. Wa in qutila fi ma'rakatin, sekalipun terbunuh di medan pertempuran. Ya, ini termasuk dalil tidak selayaknya bagi kita menghukumi seseorang sebagai syahid meskipun meninggal dunia di medan pertempuran. Kalau mendoakan semoga syahid, mengharapkan semoga syahid, boleh. Tapi kalau memastikan fulan syahid, tidak diperbolehkan, kecuali ada nas yang tegas tentang masalah tersebut. Khanibudina azani Allahu wa iyakum. Dan ini sudah lewat pada pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, ikramullahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat. Hadis ini menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa mukjizatnya? Beliau mengetahui siapa saja yang bakal masuk ke dalam neraka berdasarkan wahyu. Apa yang beliau sampaikan ketika para sahabat mengomentari fulan syahid, lantas Rasulullah alaihi salatu wassalam menyanggah dengan ucapan beliau, kalla, tidak, dia bukan syahid, inni ra'aituhu finnar. Ini khabarun sadiqun, berita yang benar, karena disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam ayat Allah memberikan penegasan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diberikan kepada beliau, termasuk bab ini. Ya, jadi beliau mengatakan fulan finnar, fulan fil jannah dan lain sebagainya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini termasuk bagian mukjizat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Selain beliau tidak mendapatkan keutamaan yang sama. Selain Rasul tidak bisa mengatakan fulan fil jannah, fulan finnar dan lain sebagainya. Apalagi bisa mengintip surga dan neraka didatangi oleh sepasang ayah dan ibu yang kehilangan putranya. Pak Yai, tolong carikan anak saya, kebetulan hilang. Ya, tenang Bu, jangan khawatir. Duduk yang manis, diminum tehnya. Setelah itu Pak Yainya noleh ke sebelah kanan. Beberapa saat kemudian noleh sebelah kiri. Dan memberikan jawaban yang menenangkan. Tenang Bu, anak Ibu masih hidup. Tuh, tahu dari mana Pak Yai? Saya tadi noleh ke kanan melihat ke surga, tidak ada. Terus saya noleh ke sebelah kiri melihat ke neraka, juga tidak ada. Berarti masih di dunia. Ya, insya Allah ketemu sebentar lagi. Ini kadzibun wa buhtan, dusta. Ya, dusta, dukun orang ini. Karena gitu, na'azaniyallahu wa iyyakum, dukun. Itu orang yang memberitakan atau menyampaikan perkara-perkara gaib. Hal-hal gaib disampaikan, padahal dia tidak memiliki ilmu tentang masalah itu, disebut dengan kahin, dukun. Kalau dipercaya dukun itu orang pintar, maka yang datang orang goblok. Sanihidina azaniyallahu wa iyyakum. Dukun tak pinter. Ya, kalau ada yang datangi dukun, percaya dengan dukun, cari kebenaran dari dukun dan lain sebagainya, mohon maaf, ini orang goblok. Fanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sadiwani tahi. Nah, baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini.